Maafkanlah aku membuatmu terjatuh, sakit hatimu karena ulahku, karena ulahku. Dulu kita satu, mimpi kita jauh. Sama aku sia-sia. Mungkin bukan aku hati yang baik untukmu. Maafkanlah hatiku, aku tak sanggup. Sama aku sia-sia. Mungkin bukan aku hati yang baik untukmu. Maafkanlah hatiku, aku tak sanggup. Sampai